Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 118. Kitab tercelanya pikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Obat pikiran tentang dunia itu tiada kesudahannya. Orang yang ada padanya makanan sehariannya dalam keselamatan dari semua yang demikian. Maka inilah sejumlah bahaya-bahaya duniawiya. Selain apa yang diderita oleh orang-orang yang mempunyai harta di dunia. Dari ketakutan, kesedihan, duka cita, kekhawatiran dan kepayahan pada menolak orang-orang yang dengki, menanggung kesukaran-kesukaran pada menjaga dan mengusahakan harta. Jadi obat harta ialah mengambil untuk makanan daripadanya dan membelanjakan sisanya kepada jalan kebajikan. Dan selain yang demikian adalah racun dan bahaya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala akan keselamatan dan kebaikan pertolongan dengan kemurahan dan kemuliaannya. Sesungguhnya di atas yang demikian itu Maha Kuasa. Penjelasan. Tercelanya rakus dan loba dan terpuji qanaah dan tidak mengharap dari apa yang di tangan manusia. Ketahuilah bahwa kemiskinan itu terpuji, sebagaimana telah kami kemukakan pada kitab kemiskinan. Akan tetapi, seyogialah bahwa orang miskin itu bersifat qanaah atau merasa cukup apa adanya. Terputus loba atau tidak bersifat loba dari harta orang lain. Tidak menoleh kepada apa yang di tangan mereka dan tidak bersifat rakus mengusahakan harta bagaimanapun adanya jalan yang akan ditempuh. Yang demikian itu tiada akan mungkin selain dengan bersikap qanaah sekedar perlu atau darurat dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan meningkatkan kepada kadar yang paling sedikit dan macam yang paling buruk. Angan-angannya dikembalikannya kepada sehariannya atau sebulannya. Dan ia tidak menyibukkan hatinya dengan apa yang sesudah sebulan itu. Jikalau ia ingin kepada yang banyak atau panjang angan-angannya, niscaya hilanglah keagungan sifat qanaah. Dan tidak mustahil ia menjadi kotor dengan loba dan kehinaan rakus. Rakus dan loba itu menghilangkan kepada budi pekerti jahat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan mungkar yang merusakkan muru'ah. Sesungguhnya telah menjadi sifat anak Adam, yaitu rakus, loba, dan kurang qanaah. Rasulullah SAW bersabda, jikalau anak Adam atau manusia itu mempunyai 2 lembah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiga untuk tambahan 2 lembah tadi. Dan rongga anak Adam itu tidak akan penuh selain oleh tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap siapa yang bertobat. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Anas. Dari Abi Waqid Al-Layfi yang menerangkan bahwa adalah Rasulullah SAW apabila diturunkan wahyu kepadanya, lalu kami datang kepadanya, ia mengajarkan kami apa yang diwahyukan kepadanya. Maka pada suatu hari aku datang kepadanya, lalu ia bersabda, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk didirikan sholat dan diberikan zakat. Dan jikalau anak Adam itu mempunyai sebuah lembah emas, niscaya ia mengingini untuk mempunyai yang kedua. Dan jikalau ia mempunyai yang kedua, niscaya ia mengingini untuk yang ketiga. Dan tiada akan penuh rongga anak Adam selain oleh tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap siapa yang bertobat. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abi Waqid Al-Laitsi. Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu berkata, surat seperti surat Al-Baro'ah telah turun, kemudian diangkat kembali dan dihafalkan daripadanya, bahwa Allah menguatkan agama ini dengan golongan-golongan atau kaum-kaum yang tiada berakhlak. Dan jikalau anak Adam itu mempunyai harta dua lembah, niscaya ia bercita-cita mempunyai lembah yang ketiga. Dan tiada akan penuh rongga anak Adam selain oleh tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap orang yang bertobat. Diriwayatkan Muslim dari Abi Musa Al-As'ari. Nabi SAW bersabda, dua orang yang lupa, tiada akan kenyang-kenyang. Yaitu yang lupa kepada ilmu dan yang lupa kepada harta. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, anak Adam itu akan tua dan akan muda. Yang bersamaannya itu dua, yaitu angan-angan dan cinta harta. Atau sebagaimana disabdakan Nabi SAW pada hadis yang lain. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Tatkala yang tersebut itu adalah tabiat anak Adam yang menyesatkan dan sifat atau insting yang membinasakan, maka Allah Ta'ala dan Rasulnya memuji qanaah. Nabi SAW bersabda, amat baik bagi siapa yang memperoleh petunjuk kepada agama Islam. Hidupnya adalah sekedar perlu dan merasa cukup atau qanaah dengan yang demikian. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Ubay. Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun baik miskin dan kaya, melainkan ia ingin pada hari kiamat bahwa ia diberi makanan yang dalam dunia. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas. Nabi SAW bersabda, tidaklah orang itu kaya lantaran banyak benda. Sesungguhnya orang kaya itu ialah orang yang kaya jiwa. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi SAW melarang bersangatan loba dan berlebih-lebihan mencari harta. Ia SAW bersabda, ketahuilah wahai manusia, berbaik-baiklah pada mencari harta. Maka sesungguhnya hamba itu tidak akan mempunyai selain apa yang telah ditulis pada Lauhul Mahfudz. Dan hamba itu tidak akan pergi dari dunia sebelum datang kepadanya apa yang ditulis baginya dari dunia. Dan dunia itu memaksa. Diriwayatkan Al-Hakim dari Jabir. Diriwayatkan bahwa Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya. Musa alaihissalam bertanya, manakah hambamu yang paling kaya? Allah Ta'ala menjawab, yang paling qanaah dengan apa yang aku anugerahkan. Musa bertanya lagi, manakah mereka yang paling adil? Allah Ta'ala menjawab, siapa yang menginsafi dirinya sendiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Ruhul Kudus mengilhamkan pada hatiku, yaitu bahwa seseorang atau suatu jiwa itu tiada mati sebelum menerima dengan sempurna rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbaik-baiklah atau bersikap baik pada mencari rezeki. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Hai Abu Hurairah, apabila bersangatan laparmu, maka harus engkau makan sepotong roti dan segelas air. Dan kebinasaan itu atas dunia." Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu itu orang yang warok, niscaya adalah kamu orang yang paling beribadah. Hendaklah kamu orang yang qanaah, niscaya adalah kamu orang yang paling bersyukur. Dan cintailah untuk manusia itu apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, niscaya adalah kamu orang mukmin." Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW melarang loba, menurut apa yang diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang Arab desa datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku pelajaran dan ringkaskan." Nabi SAW lalu menjawab, "Apabila engkau mengerjakan sholat, maka bersolatlah sebagai sholat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Dan janganlah engkau berbicara dengan sesuatu pembicaraan yang akan engkau meminta maaf besok. Dan kumpulkan pikiranmu bahwa kamu tidak berharap atau al-ya's dari apa yang dalam tangan manusia." Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Ansari. Aus bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata, "Adalah kami di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 8 atau 7 orang." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu tidak melakukan bai'ah atau sumpah setia dengan utusan Allah?" Lalu kami menjawab, "Bukankah kami sudah melakukan bai'ah dengan engkau, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kamu melakukan bai'ah dengan utusan Allah?" Kami lalu membuka tangan kami. Maka kami melakukan bai'ah dengan beliau. Lalu berkata seorang dari kami, "Kami telah melakukan bai'ah dengan engkau. Maka di atas apakah kami akan melakukan bai'ah dengan engkau?" Nabi SAW menjawab, "Bahwa kamu menyembah Allah dan tidak kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Kamu mengerjakan sholat 5 waktu. Bahwa kamu mendengar dan mentaati." Dan beliau ucapkan suatu perkataan yang tersembunyi dengan cara rahasia, "Dan janganlah kamu meminta pada manusia sesuatu." Diriwayatkan Muslim dari Auf bin Malik. Auf bin Malik Al-Asja'i berkata pula, "Adalah sebagian rombongan itu jatuh cambuknya, lalu ia tidak meminta pada seseorang pun untuk mengambil cambuk tersebut baginya." Al-Asar atau kata-kata sahabat dan orang-orang terkemuka, di antara lain ialah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya loba itu suatu kemiskinan, dan tidak mengharap dari orang itu suatu kekayaan. Sesungguhnya siapa yang tidak mengharap dari apa yang dalam tangan manusia, niscaya ia tidak memerlukan kepada manusia itu." Ditanyakan kepada sebagian ahli hikmah atau filosof, "Apakah kaya itu?" Filosof tersebut menjawab, "Sedikit angan-anganmu dan ridhomu dengan apa yang memadai bagimu. Mengenai yang demikian, orang bermadah. Hidup itu saat-saat yang lalu. Keadaan harian-harian itu berulang-ulang selalu. Berkona'ahlah dengan hidupmu, niscaya akan menyenangkan kamu. Tinggalkan hawa nafsu, niscaya kamu hidup tidak terbelenggu. Sesungguhnya hanya kebinasaan yang ditarik oleh emas, oleh batu belima, dan oleh mutiara. Adalah Muhammad bin Wasik membasahkan roti kering dengan air dan memakannya, seraya berkata, siapa yang berkonoah dengan ini, niscaya ia tidak memerlukan kepada seseorang. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik duniamu ialah apa yang kamu tidak diuji dengan itu, dan sebaik-baik apa yang kamu diuji dengan dia ialah apa yang keluar dari tanganmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada dari sesuatu hari pun melainkan malaikat itu berseru, wahai anak Adam, sedikit dan memadai bagimu itu lebih baik daripada banyak yang menganiaya kamu. Sumait bin Adlan berkata, sesungguhnya perutmu, wahai anak Adam, itu sejengkal dalam sejengkal. Maka mengapakah kamu dimasukkan oleh neraka? Orang bertanya kepada seorang ahli hikmah atau filosof, apakah hartamu? Filosof itu menjawab, cantik pada zahir, sederhana pada batin, dan tidak mengharap dari apa yang dalam tangan manusia. Diriwayatkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jikalau adalah dunia seluruhnya untukmu, niscaya tiadalah yang untukmu daripadanya, selain makanan yang kamu makan atau al-qaut. Dan apabila aku berikan kepadamu makanan dari dunia itu, dan aku jadikan perhitungannya atas orang lain, maka aku itu berbuat baik kepadamu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang daripadamu mencari keperluan, maka hendaklah dicarinya dengan cara yang mudah. Dan tidak adalah orang yang datang lalu mengatakan, bahwa engkau demikian, bahwa engkau demikian, atau maksudnya dia memuji, lalu dipotong punggungnya. Maka sesungguhnya datang kepadanya apa yang dibagikan untuknya dari rezeki atau apa yang direzekikan. Setengah Bani Umayyah menulis surat kepada Abu Hasyim yang bermaksud, kiranya Abi Hasyim menyampaikan keperluan-keperluannya kepada orang-orang Bani Umayyah itu. Maka Abi Hasyim membalas surat itu yang isinya antara lain, telah aku sampaikan keperluan-keperluanku kepada Tuhanku. Maka apa yang dianugerahkannya kepadaku dari keperluan-keperluan itu, niscaya aku terima. Dan apa yang ditahankannya daripadaku, maka aku berkona'ah atau mencukupkan dengan apa yang ada. Orang bertanya kepada setengah ahli hikmah, barang apakah yang paling mengembirakan bagi orang yang berakal, dan barang manakah yang lebih menolong untuk menolak kesedihan? Filosof itu lalu menjawab, yang paling mengembirakan kepadanya ialah apa yang dikerjakan dari amalan yang baik. Dan yang paling menolong kepadanya pada menolak kesedihan ialah rela dengan yang ditentukan oleh qada atau ketetapan Tuhan. Sebagian ahli hikmah berkata, aku dapati bahwa manusia yang paling lama susah ialah pendengki, dan yang paling tenang hidupnya ialah orang yang qanaah, dan yang paling sabar di atas kesakitan ialah orang yang rakus apabila ia loba, dan yang paling rendah kehidupannya ialah mereka yang menolak dunia, dan yang paling besar penyesalannya ialah orang yang berilmu yang melampaui batas. Mengenai yang demikian itu, orang bermada, sangat menyenangkan keadaan, ialah pemuda yang senantiasa atas kepercayaan. Sesungguhnya, orang yang membagi-bagikan rezeki, maka ia akan dibagikan. Kehormatannya terpelihara, tidak akan dikotorkan. Wajahnya selalu gembira, tidak dicobakan. Qanaah itu sesungguhnya orang yang menempatkannya dengan lapang. Ia tidak menjumpai pada masanya sesuatu yang menyusahkan. Ada pula orang yang bermadah, sampai kapan aku ini berada di tempat dan dalam kepergian. Banyak usaha dan penyelesaian, serta menghadapi pekerjaan. Meninggalkan rumah dan selalu berjauhan dari orang-orang yang dikasihi, yang tidak mengetahui bagaimana keadaanku. Sekali di bagian bumi yang sebelah timur, kemudian di bagian baratnya. Tidak tergores akan mati pada hatiku dari karena rakusku. Kalau kiranya aku bersifat qanaah, niscaya datang rezekiku dalam ketenangan. Orang qanaah itulah yang kaya, bukan orang yang banyak harta. Umar Radhiyallahu berkata, apakah tidak aku kabarkan kepadamu apa yang aku pandang halal dari harta Allah Ta'ala, yaitu dua helai pakaian untuk musim dinginku dan musim panasku, dan apa yang memuatkan bagiku dari punggungku untuk hajiku dan umrahku, dan sesudah itu makananku adalah seperti makanan seorang laki-laki dari kaum Quraisy. Tidaklah aku lebih tinggi dari mereka dan tidak lebih rendah. Demi Allah, aku tidak tahu adakah halal yang demikian atau tidak. Seakan-akan Umar radhiyallahu anhu ragu tentang kadar tersebut. Adakah itu lebih daripada mencukupi yang mengharuskan qanaah dengan dia? Seorang awam desa memaki saudaranya di atas rakusnya. Orang desa itu berkata, saudaraku, engkau itu pencari yang dicari. Engkau dicari oleh orang yang tidak hilang engkau daripadanya, dan engkau mencari apa yang engkau pandang telah mencukupi. Seakan-akan apa yang telah jauh dari engkau telah tersingkap bagi engkau, dan apa yang engkau padanya, engkau telah pindah daripadanya. Seakan-akan engkau, wahai saudaraku, tidak pernah melihat orang rakus yang tidak pernah mendapat, dan orang zuhud yang memperoleh rezeki. Mengenai yang demikian, orang bermadah, aku melihat kamu bertambah rakus kepada dunia ini lantaran kekayaan. Seakan-akan kamu tiada akan mati. Adakah bagimu kesudahan? Jikalau pada suatu hari kamu jadi kepadanya? Kamu lalu menjawab, mencukupi, aku telah rela. As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, diceritakan bahwa seorang laki-laki menangkap burung punbarah atau semacam burung titik. Lalu burung itu bertanya, apakah yang kamu ingin berbuat dengan aku? Laki-laki itu menjawab, akan aku sembelih engkau dan akan aku makan engkau. Burung itu menjawab, demi Allah, tidak akan menyembuhkan dari kesangatan rindu kepada makan, dan tidak akan mengenyangkan dari kelaparan. Akan tetapi, aku akan memberitahukan kepadamu 3 perkara yang lebih baik bagi engkau daripada memakan aku. Adapun yang pertama, maka aku beritahukan kepadamu dan aku di tanganmu. Adapun yang kedua, maka apabila aku berada di atas pohon kayu. Adapun ketiga, maka apabila aku berada di atas bukit. Laki-laki itu menjawab, katakanlah yang pertama. Burung tadi lalu berkata, janganlah engkau gundahkan apa yang telah hilang daripada engkau. Lalu laki-laki tersebut melepaskan burung itu. Tatkala ia telah berada di atas pohon kayu, maka laki-laki itu berkata, katakanlah yang kedua. Burung itu berkata, janganlah engkau benarkan apa yang tidak ada, bahwa ia akan ada. Kemudian burung itu terbang, lalu berada di atas bukit. Maka ia berkata, wahai orang yang celaka, jikalau engkau menyembelih aku, niscaya akan engkau keluarkan dari perutku 2 biji mutiara. Berat tiap-tiap mutiara itu 20 gram. Kata yang mempunyai cerita, lalu laki-laki itu menggigit bibirnya dan mengeluh seraya berkata, katakanlah yang ketiga. Burung itu berkata, engkau telah lupa yang 2 tadi. Maka bagaimanakah aku terangkan kepada engkau yang ketiga? Apakah aku tidak mengatakan kepada engkau bahwa engkau jangan mengeluh terhadap apa yang telah hilang daripada engkau? Dan jangan engkau membenarkan apa yang tidak ada. Aku, dagingku, darahku, dan bunuhku tidak akan ada 20 gram. Maka bagaimanakah akan ada dalam perutku 2 biji mutiara, di mana tiap-tiap 1 biji itu beratnya 20 gram. Kemudian burung itu terbang, lalu ia hilang. Ini adalah contoh yang bersangatan lubangnya anak Adam, lalu membutakannya jadi mengetahui kebenaran, sehingga ia mentakdirkan apa yang tidak ada bahwa akan ada. Ibnu Sama' radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya harap atau araja itu tali pada hatimu dan rantai pada kakimu. Maka keluarkanlah harap dari hatimu, niscaya akan dikeluarkan rantai dari kakimu. Abu Muhammad Al-Yazidi berkata, aku masuk ke tempat Harun Ar-Rasyid, lalu aku mendapatinya sedang memandang pada gale kertas yang tertulis padanya dengan emas. Tatkala ia melihat aku, maka ia tersenyum. Lalu aku berkata, dengan mengharap atas faedahnya, Amirul Mukminin. Ia menjawab, ya, aku dapati dua kuntum syair dalam sebagian simpanan Bani Umiyah. Aku memandang baik kedua kuntum syair tersebut dan aku tambahkan kuntum yang ketiga kepada yang dua itu. Harun Ar-Rasyid bermadah kepadaku sebagai berikut. Apabila tertutup pintu daripadamu tanpa tercapai keperluan, maka tinggalkanlah untuk yang lain. Niscaya akan terbuka bagimu pintunya. Perut yang mendekati penuh, cukuplah bagimu kepenuhannya. Mencukupilah bagimu perbuatan jahat untuk menjauhkannya. Janganlah engkau banyak memberikan untuk kehormatan engkau. Jauhilah dari perbuatan maksiat, niscaya akan jauh siksanya dari engkau.